Faslun fi ahkami nafaqatil aqarib. Fasal menjelaskan beberapa hukum nafkah menafkahi keluarga. Artinya bukan menafkahi istri tapi menafkahi keluarga. Wa fi ba'di nusahil matni ta'khiru hadzal fasli 'anil ladzi ba'dahu. Di dalam sebagian manuskrip kitab asli, fasal ini berada setelah fasal setelah ini. Jadi terletak setelah fasal setelah ini, yaitu fasal hadzonah ya. Jadi di sebagian manuskrip fasal tentang nafkah keluarga, menafkahi keluarga ini terletak setelah fasal hadzonah. Wa nafaqatu ma'khudun minal infaq wa huwa al-ikhraju wa la yusta'malu illa fil khair. Kata nafaqah ini diambil dari kata infaq. Yang infaq ini merupakan kata yang memiliki arti mengeluarkan. Dan kata infaq ini hanya bisa digunakan untuk kebaikan. Jadi tidak bisa menggunakan kata infaq ke hal-hal yang negatif. Walin nafaqati asbabun falatha al-qarabatu wa milkul yamini wa zawjiyah. Nafkah, kewajiban menafkahi seseorang ini memiliki tiga sebab. Sebab yang pertama adalah kerabat, sebab yang kedua adalah memiliki budak, dan yang terakhir adalah zawjiyah atau pernikahan. Wa dzakarul musannifu sababal awal fi qawlihi wa nafaqatul amudaini minal ahli wajibatun lil walidina wal mauludin. Untuk sebab yang pertama, musannif menjelaskannya di dalam penjelasan beliau. Menafkahi keluarga itu hukumnya wajib ya. Wajib bagi anak dan juga bagi orang tua. Artinya di satu kondisi orang tua harus menafkahi anak, tapi di kondisi tertentu, di kondisi yang lain, seorang anak juga harus menafkahi orang tua. Jadi hukumnya keduanya ini memiliki kondisi-kondisi tertentu yang salah satunya menjadi orang yang berhak mendapatkan dan yang lain menjadi orang yang wajib melakukan. Jadi kata amude ini, kata amuden ini asalnya adalah dua tongkat ya, makna asalnya adalah dua tongkat. Tetapi kata ini digunakan untuk makna anak dan orang tua. Hai dzukuran kanu aw inatsan ittafaqu fid dini aw ihtalafu fihi wajibatun ala auladihim. Jadi keharusan menafkahi keluarga ini tidak membedakan jenis kelamin. Artinya perempuan maupun laki-laki hukumnya sama dan tidak membedakan juga agama yang dipeluknya. Walaupun ada perbedaan agama, tetapi sebab yang pertama ini yaitu nafkah orang tua ke anak atau anak ke orang tua ini tetap wajib dilakukan. Fa'amal waliduna wa'in alau, ini bacanya alau ya. Fatajibu nafaqatuhum bisyarto ini al-faqru lahum wa huwa adamu kudratihim ala malin aw kasbin wa zamanah. Seorang orang tua, jadi orang tua dia bisa menerima nafkah, artinya dia berhak mendapatkan nafkah dari anaknya bila mencukupi dua syarat. Jadi yang pertama ini membahas nafkah yang wajib diberikan kepada orang tua ya, artinya dari anak ke orang tua. Dari anak ke orang tua. Anak diharuskan memberi nafkah kepada orang tua bila terdapat dua syarat. Yaitu yang pertama terkumpulnya dua sifat, yaitu fakir dan zamanah. Zamanah lumpuh ya, biasanya diartikan dengan lumpuh. Fakir artinya tidak mampu bekerja, tidak mampu untuk menghasilkan penghasilan dan juga tidak memiliki harta. Abil fakru wal junun, atau terkumpulnya antara fakir dan gila. Jadi bila terkumpul antara fakir dan lumpuh, atau terkumpul antara fakir dan gila, maka seorang anak harus menafkahi orang tuanya. Wazamanatu hiya masdaru zaminar rajulu zamanatan idza hasalalahu afak. Kata zamanah adalah merupakan masdar dari kata zamina zamanatan. Artinya adalah memiliki penyakit ya, memiliki penyakit yang menjadikannya tidak mampu mendapatkan penghasilan atau tidak mampu memiliki harta. Fa'in qadaru ala malin au kasbin lam tajib nafaqatuhum. Bila seorang orang tua bisa menghasilkan harta atau penghasilan, maka dia tidak lagi tidak lagi berhak mendapatkan nafkah. Wa amal mauluduna wa in safalu. Ini mestinya safalu ya. Kalau tadi wa in alau, kalau ini safalu. Jadi harokatnya terbalik. Yang atas wa in alu, yang ini ya wa in safalau. Mestinya terbalik ya. Wa in safalu fatajibu nafaqatuhum alal walidaini bithalathati syara'id. Yang kedua ini membahas tentang nafkah yang harus diberikan kepada anak, artinya dari orang tua ke anak. Orang tua harus menafkahi anaknya bila terkumpul tiga syarat. Ahaduha al-faqru wasighar, falghaniyul kabir la tajibu nafaqatuhu. Yang pertama terkumpulnya dua sifat, yaitu fakir dan juga kecil, belum baligh ya. Jadi seorang anak yang sudah dewasa dan dia memiliki harta, artinya dia mampu menghasilkan penghasilan dan juga mendapatkan uang, nafkahnya tidak wajib lagi bagi orang tua. Awil fakru wa zamanah falgoniyul kawi la tajibu nafakotuhu. Sifat yang kedua adalah fakir dan juga zamanah tadi ya, memiliki penyakit yang tidak yang menjadikannya tidak bisa mendapatkan penghasilan. Jadi seorang anak yang bisa mendapatkan penghasilan dan dia kuat bekerja, dia tidak harus mendapatkan nafkah dari orang tuanya. Artinya seorang orang tua tidak lagi harus menafkahinya. Awil fakru wal junun falghaniyul akil la tajibu nafaqatuhu. Dan sifat yang terakhir adalah kefakiran dan gila. Jadi anak yang fakir dan sekaligus gila, dia berhak mendapatkan nafkah. Wa dzakara al-musannifu sabab ats-tsani fi qawli wa nafaqatur raqiqi wal bahaimi wajibatun. Sebab yang kedua telah dijelaskan di ucapan pengarang takrib, yaitu menafkahi budak dan juga menafkahi hewan binatang atau hewan peliharaan, itu hukumnya wajib. Jadi sebab kedua ini tidak terkhusus untuk nafkah kepada budak ya, tetapi mencakup juga binatang peliharaan. Faman malaka raqiqan abdan aw amatan aw mudabbaran aw umma waladin aw bahimatan wajib alaihi nafaqatuh. Seseorang yang memiliki budak, baik itu laki-laki atau perempuan, baik berupa budak mudabbar atau ummu walad, atau memiliki binatang, maka dia harus menafkahinya. Fayut imu rokikohu min golibikuti ahlil balad wa min udmihim mikodril gifayah. Maka seorang yang memiliki budak harus memberi makan budaknya dengan makanan yang menjadi makanan pokok daerah itu, dan juga harus memberikan lauk. Tidak, jadi tidak hanya memberi nasi saja, tetapi juga memberikan lauk sesuai dengan kebutuhannya. Jadi nafkah ini tidak ada ukuran pasti, ukurannya adalah kebutuhan. Selama kebutuhannya tercukupi, maka kewajibannya sudah gugur. Wa yaksuhu min ghalibi kiswatihi wa la yakfi fi kiswati raqiqihi satrul aurati faqat. Selain diharuskan untuk memberi makan kepada budak, orang yang memiliki budak diharuskan juga memberi pakaian terhadap budak itu, dan pakaian yang diberikan harus berupa pakaian yang menjadi kebiasaan masyarakat setempat, kebiasaan pakaian yang dipakai oleh masyarakat setempat. Dan tidak cukup hanya memberikan pakaian yang menutupi aurat. Jadi memberi pakaian yang hanya cukup untuk menutupi aurat ini belum cukup untuk menggugurkan kewajiban pemberian pakaian kepada budak. Wala yukallafuna minal amali ma la yutikun. Seorang yang memiliki budak, dia tidak boleh memerintahkannya, tidak boleh memperkerjakannya dengan pekerjaan yang tidak mampu dilakukan. Fa idza istamala al maliku raqiqahu naharon arahahu lailan wa aksuhu wa yurihuhu saifan waqtal qailulah waqtal qailulah. Jadi bila seorang pemilik budak memperkerjakan budaknya di siang hari, maka dia harus mengistirahatkannya di malam hari. Begitu pula sebaliknya, bila dipekerjakan di malam hari, maka di siang hari diharuskan untuk mengistirahatkannya. Dan di saat musim panas tidak diperbolehkan memperkerjakannya di waktu qailulah. Waktu qailulah yaitu waktu sebelum istiwa ya. Waktu istirahat di siang hari. Wala yukallifu dabbatahu aidan ma la tutiku hamlah. Seorang yang memiliki binatang, dia tidak boleh memberi muatan kepada binatang yang dimilikinya dengan muatan yang tidak mampu dibawanya. Jadi harus muatannya sesuai dengan kekuatan binatang itu. Tidak boleh memberikan muatan yang tidak mampu dimuatnya.